وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فاجعل لنا يا ربنا كل شيء سهلا ميسرا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نعوذ بك من أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا آمين Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kembali kita semua dimudahkan Allah Ta'ala berkumpul bersama di Masjid Al-Ikhlas ini. Pertama untuk mengerjakan sholat isya berjamaah yang kemudian kita lanjutkan Bapak-Ibu dengan mengkaji kitab-kitab, dengan mengkaji hadis-hadis hukum dari kitab Bulughul Maram. Mudah-mudahan yang kita lakukan bersama ini dicatat Allah Ta'ala sebagai pemberat ya timbangan kita pada hari kiamat nanti. Di samping kita juga berharap kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan yang kita lakukan malam hari ini bisa menjadi wasilah kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua nanti dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Malam ini Bapak Ibu kita melanjutkan kitab sholat, masih dalam bab sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Okay, jadi kita masih melanjutkan pembahasan tentang sujud sahwi. Sujud sahwi doanya terbukti Bapak Ibu masih ingat? Sujud sahwi doanya terbukti masih ingat? Dalam? Okay. Jadi untuk sujud sahwi ini tidak ada doa khusus Bapak Ibu. Doanya ya doa yang kita baca ketika sujud dalam sholat biasa. Adapun yang biasa dibaca kebanyakan orang, Subhana man la yanamu wa la yasbu, ini malah tidak ada dalilnya. Nah, tidak ada dalil itu suatu dalil. Makanya kadang-kadang ada orang mengatakan, loh masa melakukan begini kok dilarang? Kan gak ada dalilnya. Justru gak ada dalilnya itu jangan dilakukan, karena ketika gak ada dalil, gak ada perintah, maka itu bukan ibadah. Kaidahnya jelas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan amalan yang amalan itu bukan dari perintah kami, maka amalan tersebut ditolak. Makanya Bapak Ibu, dari hadis ini para ulama mengambil kesimpulan bahwa ibadah itu pada dasarnya haram dilakukan sampai ada perintah. Jadi ketika enggak ada perintah, kemudian jenengan melakukan sesuatu atas nama ibadah, itu namanya ngakas-ngakas. Kok dikongkon, kok dilakoni, cek pintere gitu kan. Nah, ya kalau sekedar ngakas-ngakas saja, nah kalau malah menjadi bid'ah kan bahaya. Ya, masalahnya bukan perbuatan bid'ah itu bukan kita capek tok, enggak, tapi malah bisa masuk ke dalam neraka. Amilatun nasibah tasla narun hamiyah. Jadi amilatun nasibah, amil beramal pak sungguh-sungguh, tapi nasibah capek tok. Kalau cuma capek tok mending, ini malah tasla narun hamiyah, masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Kemudian bapak ibu, kan kadang-kadang di masyarakat kita ada suatu kebiasaan, ada suatu ritual yang itu jelas-jelas bid'ah, tetapi orang-orang yang melakukannya menganggap yang tidak melakukannya itulah yang salah. Nah ini dijelaskan dalam surat Al-Kahfi 103 sampai 106. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maukah kuberitahukan kepada kalian orang-orang yang paling merugi amal perbuatannya? Jadi kalau bapak ibu belajar nahwu, itu kan ada kata khosir. Khosir itu rugi. Tapi ini akhsar, ikut wazan af'al, paling, jadi paling merugi. Kayak kabir, apa arti kabir? Besar. Tapi kalau akbar, apa? Paling besar. Allahu akbar, Allah paling besar. Ini akhsar, paling rugi. Kata Allah, mau enggak aku beritahukan kepada kalian orang-orang yang paling merugi amal perbuatannya? Kata Allah, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang sesat, kata Allah, perbuatan mereka dalam kehidupan dunia. Jadi perbuatan mereka itu pak di dunia ini sesat di mata Allah Ta'ala. Anehnya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka itu mengaku telah berbuat amal yang sebaik-baiknya. Aneh kan? Di mata Allah sesat, tapi dia anggap paling suci, paling benar, paling baik. Kata Allah Ta'ala apa? Ula'ikal bukan wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Apa dia pelajarannya dia? Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim. Allah menganggap mereka kafir. Jadi kata Allah, ulaika alladzina kafaru, mereka itulah orang-orang yang kafir bi ayati rabbihim, dengan ayat-ayat roh mereka, wa liqa'ihi, dan dengan hari perjumpaan, dan dengan hari berjumpa dengan Allah. Fa habitat a'maluhum, maka terhapuslah amal soleh mereka. Karena terhapus pak, fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna, maka kami pada hari kiamat, kata Allah, tidak menegakkan timbangan untuk mereka. Nah, kenapa ditimbang? Apa sih ditimbang? Kok enggak ada amal? Panjenengan pergi ke toko buah, beli rambutan, beli kelengkeng, beli jeruk. Itu kan ditimbang ketika ada barangnya kan. Nah, sekarang lo enggak ada barangnya, apa sih ditimbang? Sampel lah kan gitu. Nah, kayak gitu pak. Nah, ini loh bahayanya kita itu di situ pak. Tapi orang itu ya memang setan itu enggak mau tidur, enggak pernah tidur gitu loh. Dan mereka menggoda manusia itu bukan puluhan tahun, tapi sudah jutaan tahun sejak zaman Nabi Adam. Jadi pengalamannya masya Allah gitu ya, ahli sekali. Kalau tidak bisa mengkafirkan orang lewat kekufuran, lewat kesyirikan, paling tidak nanti lewat bid'ah. Kalau tidak bisa lewat bid'ah, lewat orang itu beramal baik, terus setelah beramal baik, kalau aku lulus paling bagus gitu pak. dalam riya. Iya, kadang-kadang bukan hanya riya, tetapi menganggap aku lebih bagus dari yang lain. Misalkan sudah i'tikaf, sudah sholat malam, sudah bisa menghatamkan satu juz, sementara temannya itu tidak i'tikaf, tidak terawih mungkin ya, atau tidak khatam. Terus bangunnya itu hanya pas sahur saja. Nah, dia menganggap aku lebih baik daripada dia. Nah, ini kan ujub bahaya itu. Nggih. Jadi hati-hati dengan perkara bid'ah. Bapak Ibu kelihatannya remeh, tapi itu yang dianggap kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekarang hadis nomor 270 diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'i dari hadis Abdullah bin Ja'far marfu'an. Ya, marfu' ini berarti dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man syakka fi salatihi," barang siapa ragu-ragu dalam salatnya. "Falyasjud sajdataini," hendaknya dia sujud dua kali sujud. Sujud apa ini? Sujud sahwi ba'da ma yusallim, setelah dia salam. Nah, ini hadis yang dijadikan dalil mereka yang mengatakan bahwa sujud sahwi itu harus dilakukan setelah salam. Sebetulnya boleh Pak setelah salam, sebelum salam boleh bebas gitu kan. Misalnya begitu. Jadi enggak harus setelah salam saja atau sebelum salam saja, enggak, dua-duanya boleh. Saya ulangi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syakka fi salatihi," barang siapa ragu-ragu dalam salatnya, "fal yasjud sajdataini," hendaknya mengerjakan sujud dua kali, "ba'da ma yusallim," setelah salam. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi sudah, assalamualaikum warahmatullahi sudah, langsung takbir Allahu akbar, sujud ya. Doa biasa. Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud. Allahu Akbar, sujud lagi. Kemudian Allahu Akbar langsung salam. Enggak pakai tasyahud ya, enggak pakai tasyahud. Enggak pakai baca tahiyat maksudnya. Pelajarannya Bapak Ibu dari hadis ini menjelaskan bahwa ragu-ragu dalam sholat, aku mau sholat lima atau papat yo, atau mungkin ragu-ragu iki mau telu apa wis papat. Nah, jadi ragu dalam sholat itu merupakan sebab-sebab harusnya kita mengerjakan sujud tilawah. Sujud apa? Kalau sujud tilawah sujud apa Bapak Ibu? Baca surat Al-Baqarah lagi. Okay, jadi ragu-ragu dalam sholat itu merupakan salah satu sebab kita harus mengerjakan sujud sahwi. Nah, barang siapa ragu-ragu Bapak Ibu dalam sholatnya, tidak ngerti tadi itu saya sholat 3 atau 2, ragu-ragu, saya sudah melakukan rukun ini apa enggak. Nah, caranya gimana kalau ragu itu? Kita buang yang ragu-ragu, kita ambil yang yakin. Jadi kalau misalkan ragu-ragu itu mau telu apa loro, yang yakin yang mana? Yang dua. Jadi jangan ambil 3, ya wis dua gitu kan. Ragu-ragu aku mau wis ngelakoni iki apa durung? Jangan-jangan tadi itu sujudnya pas siji misalnya kan. Atau belum anu. Nah, jangan belum aja, langsung kerjakan gitu Bapak Ibu. Jadi caranya ketika kita ragu itu mengambil bilangan yang yakin, yaitu bilangan yang terbesar. Terbesar, terkecil? Terkecil. Terkecil. Insya Allah begitu Bapak Ibu. Nah, berarti kalau kita misalkan sholat maghrib ya, atau sholat isya ya, itu mau wis papat apa kita lalu? Berarti kita milih yang 3. Ya wis, andai kata dia sudah 4, anggap 3, oh kita ragu enggak tahu kan. Nah, langsung nambah satu lagi, baru sebelum salam panjenengan sujud sahwi. Jadi tinggal setelah baca tahiyat selesai, baca sholawat selesai, baca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Sudah selesai ya. Tambah lagi Allahumma apa? Inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, pokoknya doa sebelum salam, baru ketika tinggal salam Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar duduk, Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar langsung assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Gitu, Pak. Sekarang hadis berikutnya, wa anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza syakka ahadukum, jika ragu seseorang dari kalian, faqama firraqataini, dan dia sudah berdiri dalam dua rakaat. Maksudnya apa ini? Hah? Dan dia sudah berdiri dalam dua rakaat. Kan mestinya kan tahiyat awal kan? Nah, fastatamma qa'iman. Tapi dia lupa kebarus langsung naik ke rakaat ketiga. Fastatamma qa'iman, dan dia sudah sempurna berdiri. Ya, kan mestinya duduk untuk tasyahud awal apa akhir? Awal. Ini lupa, Pak, gitu loh. Habis sujud ini langsung Allahu Akbar berdiri. Dan sudah sempurna berdirinya, itu makna fastatam maka iman, maka sempurna berdirinya. Kalau dalam kondisi seperti ini, fal yamdhi, maka lanjutkan. Wala ya'udu, jangan balik duduk, paham ya? Jadi kalau kondisinya sudah berdiri sempurna, sudah mulai baca Fatihah, masih mampu sampai sebagai imam misalnya subhanallah, subhanallah, tidak boleh balik untuk sujud, tidak boleh balik untuk duduk tahiyat. Kenapa? Karena panjenengan sekarang sudah berada dalam rukun sholat, sementara tasyahud awal itu hukumnya wajib. Sama rukun kuat mana? Kuat rukun. Jadi wajib itu, Pak, kalau ketinggalan tidak sengaja itu sholatnya sah, cukup diganti sujud sahwi. Tapi kalau rukun, ya, kalau panjenengan nggak sengaja kemudian lupa, harus diganti. Kalau nggak diganti nggak sah sholat itu. Itu kalau rukun. Jadi ada rukun dalam sholat itu kan ada rukun, ada syarat, Pak. Syarat ini untuk sebelum sholat, sebelum takbiratul ihram. Adapun rukun ini setelah takbiratul ihram. Jadi yang namanya rukun ini sengaja atau tidak sengaja kita tidak mengerjakan, batal itu sholat. Itu rukun. Kemudian wajib. Wajib ini kalau kita enggak sengaja lupa, nah sholatnya sah, cuma diganti sujud sahwi. Terus ada sunnah-sunnah sholat. Nah ini dikerjakan tidak apa-apa, tidak dikerjakan juga tidak apa-apa, tetapi lebih utama dikerjakan. Contohnya baca doa iftitah, ya, baca doa sebelum salam, Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam. Ini sunnah, Pak, ditinggalkan tidak apa-apa, cuma iman gitu loh. Jelas nggih? Wal yasjud sajdataini, ya. Jadi dia lanjut aja, lanjutkan, sempurnakan apa rakaat ketiga, jangan kembali untuk duduk tasyahud awal. Wal yasjud sajdataini, dan hendaknya dia bersujud dua kali. Ya, baik sebelum salam maupun setelah salam, boleh dua-duanya. fa illam yastatim maqaiman fa illam, dan jika lam yastatim maqaiman, dia belum berdiri sempurna. Jadi baru mau naik ya, habis sujud kan mestinya duduk, lupa dia enggak duduk. Baru mau naik gini, terus ingat masih separuh. Jadi baru gini toh ya. Baru gini belum berdiri, langsung balik gini itu enggak apa-apa. Tapi kalau sudah sampai berdiri begini jelek, nah ini balik enggak boleh. Nggih. Nah, di sini fa illam yastajim maqaiman, kalau belum sempurna berdiri, fal yajlis, hendaknya duduk. Untuk apa? Bukan untuk makan bakso gitu. Fal yajlis, maka hendaknya duduk untuk tasyahud awal, wala sahwa alaihi, dan tidak ada kewajiban sujud sahwi atasnya. Karena dia kan tidak lupa, sudah sempurna kan, tidak ada yang kurang kan. Gitu Pak. Jelas Bapak Ibu nggih? Hadisnya ini dhaif ya, tetapi karena datang dari jalur banyak, maka dia naik tingkatan menjadi hasan. Nggih. Jadi pelajarannya Bapak Ibu bahwasanya tasyahud awal itu merupakan kewajiban-kewajiban sholat. Nah tadi sudah saya jelaskan yang dimaksud dengan wajib-wajib sholat itu, kalau ditinggalkan ya, kalau ditinggalkan dengan sengaja batal sholatnya, enggak sah. Tapi kalau ditinggalkan karena lupa, nah ini sholatnya sah, cuma diganti dengan sujud sahwi. Kemudian tadi jelas, kalau memang sudah kadung naik ke rakaat ketiga, tidak boleh balik, lanjutkan. Cuma nanti diganti sujud sahwi. Tapi kalau misalkan belum sampai berdiri sempurna, baru separuh, terus balik duduk. Nah, baru separuh ingat, hendaknya balik langsung duduk, kemudian tidak usah nanti bersujud apa-apa sahwi. Kemudian hadis berikutnya wa'an Umar radhiyallahu anhu, dari Umar radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa ala man khalfal imami sahwun, ya, tidak ada bagi orang yang di belakang imam sahwun, lupa. Ya, fa in sahal imamu fa alaihi wa ala man khalfahu. Tapi kalau yang lupa itu imam, ya, maka lupa ini menjadi tanggungan imam, juga tanggungan yang di belakang, di belakangnya. Intinya imam itu yang nanti bertanggung jawab, gitu loh Bapak Ibu. Saya ulangi lagi, laisa ala man khalfal imami sahwun, tidak ada yang di belakang imam itu sahwun, sahwi, lupa. Nah sekarang lo, misalkan makmumnya lupa, tapi imamnya enggak lupa, kan tetap ikut siapa makmum? Tetap ikut imam kan? Nah, tetapi kalau imamnya yang lupa, makmum itu wajib harus ikut lupa juga. Misalkan yang lupa imam kan, kan otomatis harus sujud sahwi. Itu makmum ketika ikut berjamaah itu sujud sahwi enggak? Halo? Ikut. Jadi makmum itu harus mengikuti imam, harus mengikuti imam. Ya, jadi Bapak Ibu, hadits ini dhaif ya. Tetapi maknanya sahih, maknanya sahih. Jadi menunjukkan bahwa imam itu yang menanggung makmum ketika makmum lupa. Tapi lupanya makmum ya enggak dianggap selama imam tidak lupa. Jadi kalau misalnya makmum yang lupa, imam tidak, ya enggak perlu sujud sahwi. Kalau makmum malah sujud sahwi sendiri, ya enggak usah sholat jamaah, sholat dhewe ya, kan gitu. Karena yang namanya sholat berjamaah itu adalah ikut kepada imam. Makanya kalau panjenengan sholat berjamaah, Pak, dului imam. atau kadang-kadang banyak di beberapa masjid itu ibu-ibu terutama imami wis Allahu Akbar untuk tahiyat akhir isih dilu sujud suwi gitu. Baru imami mau salam kir bangkit. Nah nek ngono lha kok jamaah bareng salat dhewe kok nek pian gitu tuh ndak sah jamaahnya, enggak sah salatnya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam inna maju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau imam sudah Allahu Akbar, nah ikut toh gitu loh. Nah, banyak Pak di beberapa masjid itu ibu-ibu itu ini di sini enggak gitu nggih. Jadi imam sudah Allahu Akbar, sudah tahiyat akhir, terus dilu ibu donga apa iku cek suwi dia. Baru mau salam ke bangkit itu tuh tidak sah ala anggapan ini benar. Nah itulah pentingnya belajar ilmu syar'i itu Pak, sehingga perkara-perkara yang salah dianggap benar itu ketika belajarnya lewat fathul jari. Fathul apa? Jari, jari ini, jari ini. Oke. Kemudian ini hadis terakhir pada sujud sahwi. Wa an Thaubana radhiyallahu an, dari Thauban radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau bersabda, likulli sahwin sajdatani ba'dama yusallim. Ya, bagi setiap lupa, sahwi itu kan lupa, sajdatani ada dua sujud, ba'dama yusallim setelah salam. Hadis ini hasan, sanadnya dhaif, cuma karena banyaknya jalur maka dia naik tingkatan menjadi hasan sehingga bisa diamalkan. Jadi hadis ini Bapak Ibu menjelaskan bahwa lupa dalam sholat apakah kelebihan, apakah kurang, apakah ragu-ragu, maka itu mewajibkan sujud sahwi. Ya, kalau yang kurang ya ditambah saja. Kalau yang ragu-ragu maka diambil bilangan paling kecil baru kemudian sujud sahwi. Nah, hadis ini dijadikan dalil ulama yang mengatakan bahwa sujud sahwi itu setelah salam. Padahal yang benar apa? Sebelum salam boleh, setelah salam juga boleh. Insyaallah begitu. Nah, ini masalah sujud sahwi sudah selesai Bapak Ibu hadisnya. Habis ini kita masuk ke sujud tilawah. Ya. Kalau ada pertanyaan monggo silakan ditanyakan sebelum kita ganti topik. Monggo Bu, nggih. Jadi yang namanya sujud sahwi itu Ibu, ya sholat sunnah, sholat wajib berlaku sama. Nah jenengan misalkan sekarang sholat duha terus lupa, aku mau mesti jenguk lur ya gitu. Saya tadi itu sudah dua mungkin si jio, nah tetap harus sama. Jadi yang namanya sujud sahwi ini terjadi baik pada sholat wajib maupun sholat sunnah. Gitu. Cuma ya sholat sunnah kan jaraknya cuma dua aja. Kecuali kalau sholat malam yang langsung 7 rakaat itu boleh. Langsung 5 rakaat satu salam ya. Itu kan kadang lupa, mau 5 atau 3 gitu ya. 5 atau 4. Ya, insyaallah begitu Bu, nggih. Monggo yang lain silakan Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Sekarang wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sajadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kita bersujud bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ketika sholat berjamaah Bapak Ibu, fi Idza sama'in fi idza sama'un syaqqat, yaitu pada surat Al-Insyiqaq, wa iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan pada surat iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, rawahu Muslim. Pada surat Al-Insyiqaq itu ayat sajdahnya sajada wajhiyah lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini ada hadisnya dan sahih. Atau ada doa lain, Allahumma ihdib li biha dhukhran warfa'li biha darajah wa khutta anni biha khati'ah wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min abdika Daud alaihi assalam. Jadi ini juga doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu. Nah, hadis ini menunjukkan apa? Menunjukkan disyariatkannya sujud tilawah ketika ada ayat sajdah. Juga menunjukkan bahwa dalam surat Al-Insyiqaq tepatnya pada fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun adalah ayat sajdah. Kemudian pada ayat terakhir dari surat Iqra yaitu wasjud waqtarib. Ya. Jadi hadits ini menjadi dalil tentang disyariatkannya sujud sahwi. Tilawah ini lupa ini. Sujud tilawah. Kemudian mayoritas ulama berpendapat bahwa sujud tilawah ini sunnah, Bapak Ibu, tidak wajib. Sementara Imam Abu Hanifah mengatakan sujud tilawah wajib. Nah, nanti ada hadis perkataan Umar yang menjelaskan bahwa sujud tilawah itu sunnah bukan wajib. Nah, sujud tilawah ini dilakukan siapa? Dilakukan bagi yang baca juga yang mendengarkan. Kalau misalkan yang baca itu imam, kemudian imamnya sujud tilawah, maka makmum ya wajib mengikuti imam. Jangan kemudian imame maca ayat sajdah, dia ndak sujud, makmum sujud dhewe. Nah, ini ngakas-ngakas tadi itu, malah enggak sah salatnya karena makmum mengikuti imam. Nggih. Nah, cuma ya memang harus sunnah ini harus dihidupkan, Bapak Ibu. Jarang di banyak masjid itu yang namanya sujud tilawah, jarang. Yang mungkin karena imamnya mungkin tidak ngerti atau mungkin tidak apal surat yang di situ ada ayat sajdah. Dikasak kulhu alam taro alam nasroh idaja. Saya itu mangkel itu kemarin itu. Sholat subuh, Pak. Ya, sholat subuh berjamaah di salah satu masjid gitu. Kan subuh-subuh itu kan habis, biasanya saya tuh minum anget itu pasti kamar mandi. Sampai di masjid, ya Allah, gitu kan, langsung ke BAB itu. Gitu itu loh. Wong rakaat kedua subuh yang dibaca itu idza ja'a nasrullah. Maksudnya kan idza ja'al munafiqun kan lumayan ya, agak panjang dikit enggak telat. Nah, ini wong salat subuh nang baca al-kafirun, baca kulhu, akhirnya gak hafal ayat yang lainnya tadi. Justru sholat subuh itu, Bapak Ibu, dijadikan dua rakaat itu harus dengan bacaan yang panjang. Ini ndak sholatnya cepat, dikira sing suwi. Mana be 20 menit. Sholatnya 5 menit. Ini enggak boleh ditiru nih, Pak. Ini sing kayak Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala tadi. Kalau di sini setelah subuh terus pun tiba. Yang dibaca Al-Baqarah ini. Al-Baqarah 1 sampai 5 tapi. Nah, untuk sujud tilawah ketika di dalam sholat harus diawali dengan takbir, diakhiri dengan takbir. Iya, yang susah itu Pak, ya ketika panjenengan baca Al-Alaq, wasjud waqtarib, kan terakhir Allahu Akbar, ya kan? Terus Allahu Akbar bangun, masalah Allahu Akbar lagi, bingung makmumi. Wong kadang ada baca ayat sajdah pagi Allahu Akbar sujud, itu ibu-ibu itu rukuk kabeh kok, itu ada. Nah makanya sepatutnya imam itu mengingatkan kepada para jamaah, Bapak Ibu, nanti pada rakaat kedua atau pada rakaat pertama ada sujud tilawah. Itu biar gitu Pak, karena kadang-kadang enggak ngerti makmumi, Allahu Akbar, imamnya sujud, yang tahu imam sujud juga, yang di belakang rukuk. Barang kita Allahu Akbar loh, kok gak sampai Allah liman hamidah gitu. Nah ini sering terjadi di banyak masjid. Oke. Jadi untuk sujud tilawah di dalam sholat harus dengan takbir, diakhiri juga dengan takbir sebagai tanda naik melanjutkan bacaan. Nah kalau misalkan ayatnya itu sudah terakhir kayak wasjud waqtarib, kemudian Allahu Akbar naik, langsung aja baca inna anzalnahu fi lailatul qadr, yaitu surat setelah Al-Alaq gitu Bapak Ibu. Kemudian bagaimana caranya kalau kita itu sujud tilawah di luar sholat? Misalkan kita lagi ngaji bareng, terus ada ayat sajdah, pakai takbir enggak? Nah, pendapat yang benar takbir Allahu Akbar untuk sujud, ya, enggak pakai berdiri, langsung Allahu Akbar gitu aja. Allahu Akbar, langsung sujud, kemudian langsung salam. Pakai salam apa enggak? Tidak pakai ya, jadi takbir aja terus sujud satu kali dengan doa seapali bisa, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, bisa subhana rabbiyal a'la, ya yang banyak dibuat 15 kali gitu kan, cek rodok dawa titik, baru kemudian langsung duduk, tidak pakai salam. Meskipun ada pendapat dari ulama yang tetap pakai takbir, pakai salam. Cuma yang benar itu takbir saja ketika mau sujud, tapi nanti tidak pakai salam. Biar jenengan ngerti. Nah, kalau ada orang yang takbir kemudian salam, ya nggak usah disalahkan karena ada pendapat seperti itu. Gitu loh. Masalahnya kan gini, sujud tilawah sama sujud syukur, Bapak Ibu, itu ada ulama yang mengatakan dia itu seperti sholat, ada yang mengatakan dia tidak seperti sholat. Nah yang benar itu gak seperti sholat. Berarti kalau gak seperti sholat, gak perlu takbir, gak perlu salam, gak perlu suci, gitu loh. Sementara yang mengatakan seperti sholat, berarti kan harus takbir, harus salam, dan wajib suci. Cuma pendapat yang benar itu, yang rajih, tidak seperti sholat. Cuma kalau panjenengan pakai takbir, pakai salam, ya tidak apa-apa. Kalau suci malah lebih bagus, insya Allah begitu. Kemudian wa Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma qal, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Sad, itu surat Sad Bapak Ibu. Sad laisat min azaimis sujud. Surat Sad ini bukan termasuk Azaimus sujud. Azaimus sujud itu ayat ya atau surat yang kita itu ditekankan sekali untuk sujud tilawah. Itu makna azaimis sujud. Jadi kata Abdullah bin Abbas, surat Shad itu kan di sana ada ayat 24 kan Bapak Ibu ya. Coba jenengan buka surat Shad ayat 24. Itu ada ayat sajdahnya enggak? Ada gambar mihrabnya enggak? Wah itu. Halaman 454. Iya, ada ayat, ada gambar mihrabnya. Nah, kata Abdullah bin Abbas, surat Shad ini bukan termasuk surat yang kita itu bukan termasuk surat yang kita ditekankan untuk sujud di sana. Waqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha, tapi aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud di sana. Yaitu tepatnya ayat berapa tadi? 24. Ayat 24. Gimana bunyinya? Bunyinya begini. Qala laqad dhalamaka bi su'alina jatika ila ni'aji wa inna katsiran minal khulata ila yabghi ba'duhum ala ba'd illa alladhina amanu wa amilus salihati wa qalilum ma hum wa dhanna Daudu anna ma fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Surat apa tadi? Ayat? Artinya gimana? Iya. Jadi Daud berkata, ini kan ada orang datang Pak. Dilihat aja sebelumnya, dia mengatakan dua orang ini, sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina dan aku mempunyai seekor saja. Nggih, jelas nggih. Maka dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku, dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan. Sudah punya 99 loh Pak ya. Kancane cuma ada satu ndil. Wis tak lakekno aku wae cek 100 gitu loh. Terus pinter ngomong, dia bilang aku ini kalah dalam perdebatan. Gimana menurut pian Nabi Dawud? Nah, Nabi Dawud berkata pada ayat 24 ini, sungguh dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Wong wis duwe 99, kan kancane mek duwe sitok ndil kok dijaluk, dituku ngono gak apa-apa, dijaluki. Nggih. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain. Rata-rata begitu. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, tetapi amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa kami memujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertaubat. Bayangkan ada orang tanya kayak gitu. Itu Nabi Daud itu, ya Allah gimana hatinya ya. Jadi tahu bahwa itu beliau itu diuji Allah Subhanahu wa taala, langsung sujud dan bertaubat. Gitu Bapak Ibu. Jadi sebetulnya ini enggak diperintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Cuma Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengikuti apa yang dilakukan Nabi Dawud. Makanya Abdullah bin Abbas mengatakan surat Shad ini bukan termasuk surat yang kita ditekankan untuk sujud tilawah di sana. Tetapi aku melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sujud di sana. Kenapa? Ya karena beliau meniru apa yang dilakukan Nabi Dawud. Dan ini menunjukkan Bapak Ibu bahwa amalan sunnah meskipun sama-sama sunnah, tetapi ada yang lebih ditekankan daripada yang lain. Contohnya apa? Kayak sholat rawatib ya, sholat sunnah. Itu kan yang ditekankan kan 12. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Ini sangat ditekankan. Ada yang tidak ditekankan itu 4 rakaat sebelum asar. Kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, sebelum isya kan ada. Itu sama-sama sunnah. Juga kalau tadi 2 rakaat setelah zuhur, ini 4 rakaat juga setelah zuhur. Nah, ini meskipun sama-sama sunnah, ada yang sangat ditekankan, ada yang tidak. Dan ini dalil bahwa ayat 24 itu ya ayat yang kita disuruh untuk sujud tilawah di sana. Wong Nabi sallallahu alaihi wasallam lo sujud tilawah. Ya, cuma perintah sujud tilawah di sini tidak seperti pada ayat-ayat yang lain, kayak tadi pada surat Al-Insyiqaq atau surat apa tadi? Al-Alaq gitu. Kemudian Wa'ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sajada bin najmi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud pada surat An-Najm. Itu tepatnya ayat 62. Ayat terakhir fasjudu lillahi wa'budu. Pelajarannya apa? Ada dua di sini Bapak Ibu. Pertama, disyariatkannya sujud tilawah. Yang kedua, surat An-Najm ayat 62 termasuk di sini ayat sajdah. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud pada ayat tersebut. Ayat berapa tadi? 62, bunyinya fasjudu lillahi wa'budu. Hadis berikutnya, wa an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala, dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu berkata, qara'tu 'ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam an-najm, aku membacakan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam surat An-Najm. Falam yasjud fiha, tapi beliau tidak sujud padanya. Ini kira-kira pelajarannya apa Bapak Ibu? Halo? Ini menunjukkan bahwa sujud tilawah itu sunnah, tidak wajib. Andaikan kalau wajib, pasti Nabi SAW sujud. Jadi kata Zaid bin Thabit, aku membacakan atas Nabi SAW surat An-Najm, berarti kan sempurna. Falam yasjud fiha, tapi beliau tidak sujud padanya. Nah, pada ayat sebelumnya beliau bersujud pada An-Najm. Ini menunjukkan apa? Bahwa sujud tilawah tidak wajib, boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Gitu loh Bapak Ibu. Nggih. Kemudian hadis berikutnya, wa an Khalid bin Ma'dan radhiyallahu anhu qala, dari Khalid bin Ma'dan radhiyallahu anhu berkata, fuddilat suratul haji bisajdataini, fuddilat diutamakan surat al-hajj itu dengan 2 ayat sajdah. Di mana? Ayat 18 dan ayat 70 27. Ya. Jadi hadis ini Bapak Ibu menjelaskan bahwa surat Al-Hajj ini memiliki keistimewaan dibandingkan surat-surat yang lain. Karena apa? Di dalamnya ada dua kali sujud tilawah. Ayat berapa tadi? 18 dan 77. Yang 18 Allah berfirman, ya, silakan dibuka. Surat Al-Hajj ayat 18. Al-Hajj itu ayat keberapa? Surat keberapa? 24. Bukan 21 22 21. Al-Anbiya. Alam taro anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wat-dawabu wa kathiru nas wa kathirun haqqo alaihi al-azab wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim inna allaha yaf'alu ma yasha. Ini Al-Hajj 18. Alam taro, tidakkah kamu melihat Allah, bahwa Allah yasjudu lahu, sujud kepadanya siapapun yang di langit dan siapapun yang di bumi. Jadi semuanya yang di langit dan di bumi itu Bapak Ibu sujud kepada Allah Ta'ala. Wasyamsu wal qamar, matahari, rembulan, wan nujumu bintang-bintang, wal jibalu gunung-gunung, wasyajaru pohon-pohon, wadawabu semua binatang melata, wa katsirun minan nas dan kebanyakan manusia dan banyak dari manusia, wa katsirun haqqo alaihi adab tetapi banyak juga yang lainnya yang berhak mendapatkan azab karena tidak mau sujud. Bayangkan cek sombongi menungso itu, wong langit lo, ya, apapun yang di langit dan di bumi sujud, matahari, bulan, semuanya de'e lo sopo, kon sujud tidak mau gitu kan. Nah, terus gimana sujudnya matahari, wong dia tidak punya kaki, tidak punya tangan lo. Nah, gimana pak? Ya sama ketika jenengan mengatakan sampean berbicara, HP juga berbicara. HP bicara enggak? Halo? HP bicara enggak Bapak Ibu? Dalam? Bicara, kan ada murotal, ada rekaman, buat telepon kan bicara. Apakah ketika HP bicara harus ada giginya? Harus ada lidahnya? Enggak kan? Nah jadi kayak begini kita wajib mengimani. Gimana sujudnya matahari ya? Gimana sujudnya rembulan ya, bintang ya? Jelas mereka bersujud. Semuanya juga bertasbih, Pak. Cuma kita enggak ngerti tasbih mereka, ya kan? Ini tasbih semua. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-Isra, "Tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin." Jadi langit, bumi dan apapun yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah Ta'ala. Ya, semuanya bertasbih. Wa man yuhinillahu, barang siapa yang dihinakan oleh Allah, fama lahu min mukrim, maka tidak ada seorang pun yang memuliakannya. Jadi maksudnya orang yang bermaksiat itu pasti hina di mata Allah Ta'ala Bapak Ibu. Pasti hina. Innallaha yaf'alu ma yasha, sungguh Allah mengerjakan apa yang dia kehendaki. Nah di sini kita ya patut bersujud memang, agar kita termasuk yang wa katsirum minan nas. Ya, dan tentu untuk sujud di sini lebih ditekankan dibandingkan yang ada dalam surat Shad tadi. Kemudian untuk ayat 77 ini perintah sujud. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u. Apa? Wahai orang-orang beriman, irka'u. Apa? Merokoklah. Irka'u, rukuklah. Wasjudu, sujudlah. Kemudian wa'budu rabbakum, beribadahlah kepada Rabb kalian. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun, dan kerjakan kebaikan agar kalian beruntung. Dulu itu pas zaman-zaman masih kuliah, Pak. Bukan kuliah, SMA ya, aliyah itu ada anaknya tuh enggak tahu bu guyon, bu temenan gitu loh. Jadi ada yang mengartikan warga umar rokiin, katanya rokoklah bersama orang yang merokok. Terus ada yang bilang wala taqrabu zina, lu itu enggak boleh zinanya hari Rabu. Wala taqrabu kan hari Rabu, dapuramu. Jadi ngawur, Pak. Jadi enggak tahu itu ya, meskipun kalau guyon enggak bolehlah, ayat Al-Qur'an digunakan sebagai lelucon enggak boleh. Ya sama ada kiai dulu pas zaman partai kan cuma tiga ya, ada P3, PDI sama Golkar. Nah rata-rata dulu itu kan kalau yang agak-agak ambu Islam itu kan P3 kan. Rata-rata yang ikut pemerintah Golkar kan. Nah itu kampanye, Pak. Wala taqrabuha wala taqraba hadhihi syajarah. Kan ada ayat itu kan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa ya. Jangan mendekati pohon ini. Nah itu maksudnya Golkar. Karena dulu lambangnya kan pohon itu ada, Pak, kampanye gitu itu. Pas masih kecil, kelas piro? Kelas 4 paling. Iya. Ya itu. Monggo, silakan, apa? Nggih. Berarti enggak jadi sujud. Ya berarti enggak apa-apa, enggak pakai sujud sahwi. Iya, enggak, maksudnya kan enggak jadi sujud tilawah kan, karena lupa ayatnya. Ya betul napa-napa wong lupa, gitu loh. Berarti kan enggak jadi sujud tilawah kan, dan ketika enggak jadi itu enggak perlu diganti sujud sahwi, maksud saya. Intinya enggak apa-apa wong lupa. Anggapannya sujud tilawah. Oh, ini. Ya enggak apa-apa, mau sekali itu loh, enggak tiap hari aja. Nggih. Ya insyaallah begitu, Bapak Ibu, nggih. Kemudian mau bertanya tak? Enggak ada. Wa'an Umar, dari Umar radhiyallahu anhu qala, berkata, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Nah ini dalil bahwa sujud tilawah tidak wajib. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna namurru bisujud, kita akan melewati sujud, maksudnya ayat sajdah. Faman sajada faqad asaba, barang siapa yang sujud, benar, tidak salah, benar. Waman lam yasjud, dan barang siapa yang tidak sujud, fala ithma alaihi, maka tidak ada dosa atasnya. Berarti ini sujud tilawah adalah sunnah. Wafihi, dan di dalam riwayat ini, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, lam yafridhi sujuda, tidak mewajibkan sujud, illa annasya'a, kecuali kita mau. Ya, kecuali kita mau. Jadi maknanya di sini sujud tilawah itu tidak wajib, ya, tetapi sunnah. lebih baik dilakukan tetapi tidak wajib. Andaikan ditinggalkan maka tidak berdosa. Gitu Bapak Ibu. Nah, ketika Umar mengatakan ini, kan di hadapan banyak sahabat ya, ketika khutbah Jumat, ketika tidak ada seorang sahabat yang mengingkari, yang menegur, berarti ini adalah suatu ijma', ijma' sukuti. Jadi semuanya diem, tetapi ini sifatnya adalah ijma' karena tidak ada yang menegur Bapak Ibu. Dan kesepakatan ini diantara para sahabat adalah dihukumi sebagai hujjah, sebagai dalil. Yeah. Insya Allah begitu. Mungkin ada pertanyaan, Bapak Ibu silakan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan hadis terakhir pada masalah sujud tilawah. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u 'alaina al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca Al-Qur'an atas kami. Fa idza marra bisajdati, ya, ketika melewati ayat sajdah, kabbara, beliau bertakbir, wasajada, kemudian sujud, wasajadna ma'ahu, dan kita pun sujud bersama beliau. Nah, ini kalau di dalam sholat Bapak Ibu, maka takbir di sini harus takbir. Nah, ini kemungkinannya ketika sholat. Terus kalau tidak sholat, nah kalau tidak di dalam sholat, maka tetap takbir, tapi nggak pakai salam. Yeah, jadi yang benar dari antara para ulama, sujud tilawah, sujud syukur, ya itu kalau di luar sholat takbir saja, tetapi tidak pakai salam. Andaikan pakai salam ya udah apa-apa. Ada pendapat yang membolehkan seperti itu. Okay. Kemudian terakhir Bapak Ibu ya, sujud tilawah ini termasuk perkara yang membuat setan menangis. Ya, makanya pentingkan melakukan perkara-perkara yang membuat setan nangis. Dari Abu Hurairah berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qara'a Ibnu Adam sajdah." Ketika Ibnu Adam membaca ayat sajdah, "Iktazala syaitanu wa baka." Jadi setan itu iktazala itu menepi, menyendiri sambil menangis, ya. Yaqulu, berkata, "Ya waili Allah, celaka aku," kata setan. "Umira Ibnu Adam bisujudi fasajada falahul jannah." Ibnu Adam lo diperintah sujud, dia sujud, maka baginya surga. "Wa umirtu bisujudi," sementara aku disuruh sujud, "fa abaitu," tapi aku nolak, "waliyanna," dan bagiku neraka. Ini hadisnya riwayat Muslim Bapak Ibu, sahih. Nggih. Ada yang ditanyakan? Silakan. Monggo Bu, silakan nggih. Kalau di luar sholat itu takbir saja. Waktu mau sujud, setelah sujud ya langsung diangkat gitu aja, nggak pakai takbir-takbiran, nggak pakai salam-salaman, nggak pakai assalamualaikum, warahmatullahi, nggak pernah pakai. Nggih. Satu kali saja, nggih. Satu kali saja. Ngapunten, kurang jelas apa suaranya. Oke, insya Allah begitu Bapak Ibu. Terima kasih, jazakumullah khairan atas perhatiannya. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la